بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اخواني في الدين اعزكم الله، سورة الماعون إلا سورة مكية، سورة yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki perangai sebagaimana yang ada dalam surah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mendustakan agama ini? Ad-din maksudnya di sini adalah yaumu al-ba'ts, yaumul jazaa'. Baik. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan? Yaumuddin ini termasuk apa? Barakallahu fikum. Hari kiamat. Araita alladhi yukadzibu bid-din, orang-orang kufar. Apakah zahir kekafirannya nampak penentangannya? Atau tersembunyi seperti perlakuan orang-orang munafikin, mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, penentangan, waliyadzubillah. Siapa mereka ini yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita karakter mereka ini. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ, mereka-mereka itulah orang-orang yang يَدُعُّ الْيَتِيمِ مَنْظَلِيمِ. Taib. Menzalimi, menganiaya orang atau anak-anak yatim, menganiaya mereka, merampas harta mereka, tidak mempedulikan mereka, tidak menyayangi mereka, ini termasuk yadu'ul yatim, membiarkan, menterlantarkan, bahkan menzalimi, mengambil dan merampas hak-haknya. Ini sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang memperlakukan anak-anak yatim sedemikian rupa, yang semestinya anak-anak yatim ini disantuni, disayangi, diperhatikan, barakallahu fikum, dibantu, difasilitasi, karena kondisinya memang seperti itu, butuh untuk dibantu, karena tidak lagi dia memiliki seorang ayah yang biasanya mencarikan nafkah untuknya. Barakallahu fikum, sementara dia sendiri masih kecil, belum mampu untuk mencari nafkah agar supaya terpenuhi kebutuhannya sendiri. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya lah yang semestinya yang memuliakan anak-anak yatim ini, memfasilitasinya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, hajatan-hajatannya, kasih sayang terhadapnya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Yang semestinya disayangi justru disakiti. Dosanya tentunya lebih besar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna mawalliyata ma zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang mereka makan itu, yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu adalah api neraka. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Baik, ini kriterianya orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya. Barakallahu fikum. Perlakuannya terhadap anak-anak yatim sangatlah buruk. Barakallahu fikum. Seandainya dia betul-betul orang yang beriman, maka kasih sayangnya sangat luar biasa. Seandainya pun dia tidak bisa melakukan sesuatu dari kebaikan untuk orang-orang atau anak-anak yatim, minimal dia tidak melakukan perkara-perkara yang mengganggu anak yatim itu, merugikan anak yatim itu, menyakiti hati anak yatim itu. Sekedar memberi salam, senyum, berkata-kata baik, itu sudah luar biasa. Tapi kalau memang kita tidak bisa lebih dari itu, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Baik. Karakternya seperti ini mereka. Baik. Apalagi orang-orang yang di atasnya. Barakallahu fikum. Anak yatim saja yang sangat butuh kasih sayang dizalimi. Barakallahu, apalagi yang selainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya barakallahu fikum, keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, keutamaan menyantuni anak-anak yatim sangatlah banyak. Anjuran, dorongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berlaku baik terhadap anak yatim. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya dan jari tengahnya, menunjukkan tentang kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, mereka-mereka itulah orang-orang yang menterlantarkan bahkan menzalimi anak-anak yatim. Subhanallah. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mengajak dan juga tidak melakukan perkara memberi makan terhadap orang-orang miskin. Dianya sendiri tidak memberi makan fakir miskin dan tidak mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, mengajak dan melakukan sendiri adalah perbuatan yang berbeda. Barakallahu fikum. Terkadang orang hanya mampunya mengajak, dianya sendiri tidak mampu. Barakallahu fikum. Ada juga orang yang ya bisanya cuma dia sendiri yang memberi, tapi untuk mengajak orang terkadang masih berat. Tapi yang terbaik adalah ketika dia sendiri yang melakukan kebaikan ini, memberi makan fakir miskin dan mengajak orang lain untuk melakukannya. Dan yang terjelek adalah orang yang tidak melakukannya dan juga tidak mengajak orang lain melakukan memberi makan fakir miskin. Barakallahu fikum. Kenapa mesti ada orang yang ketiga? barakallahu fikum, yang memberi yang mengajak untuk memberi makan fakir miskin. India adalah orang yang ketiga. Yang pertama orang yang kaya yang memiliki kemampuan, dan yang kedua adalah fakir miskinnya sendiri, dan yang ketiga dialah orangnya yang mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaira bi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan dari apa yang mereka bisik-bisikkan, mereka perbincangkan, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang mengajak memerintahkan kepada atau untuk bersedekah. Tapi memberi makan fakir miskin di antaranya. Barakallahu fikum. Man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, atau melakukan perbuatan ma'ruf, lebih umum lagi. Baik. Aw islahin bainan nas, atau mengajak untuk melakukan islah. Kenapa harus ada orang yang ketiga ini? Karena terkadang tidak ketemu antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Baik. Yang punya uang banyak melimpah, tidak tahu siapa yang mau diberi. Baik. Atau mungkin dia lalai, tersibukkan dengan sesuatu sehingga dia tidak tahu orang-orang yang mestinya mendapatkan santunan. Maka orang ketiga inilah yang mengarahkan. Yang mengarahkan, yang mengingatkan untuk dia mengimpakan hartanya di tempat yang tepat, yakni fuqara wal masakin. Barakallahu fikum. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka-mereka ini la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat saja masih ada wailnya, ketika ada perkara yang apa menjadikannya tercela, apalagi yang memang tidak melakukan sholat. Barakallahu fikum. Yang melakukan sholat saja, ketika tidak dia lakukan sebagaimana mestinya, masih tercela, apalagi yang tidak melakukannya sama sekali. Karena ada terkadang orang-orang fusaq berdalil dengan ayat ini. Baik. Untuk membenarkan perbuatannya tidak mau sholat. Kenapa tidak sholat? Kata dia, fawailul musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. La hawla wala quwwata illa billah. Fusaq, fasaqah, mereka orang-orang fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacalah sesungguhnya sempurnanya ayat ini, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salat yang mana yang diancam wail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Barakallahu fikum. Orang yang tidak melakukannya memang sudah wail. Barakallahu fikum. Sudah wail dipastikan untuknya. Kalau tidak sholat, maka tidak lagi disebutkan setelahnya. Barakallahu fikum. Yang diingatkan di sini adalah orang yang masih sholat dan kurang dalam penunaian sholatnya. Baik. Adapun orang yang tidak sholat, maka jelas wailnya untuk mereka. Barakallahu fikum. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Para ulama kita mengatakan bahwa sahun, orang-orang yang lalai, lalai dari melakukannya di awal waktu, sengaja-sengaja dia mengulur-ngulurnya. Barakallahu fikum. Sengaja-sengaja dia menunda-nundanya. Baik. Sampai terkadang jauh dia dari waktu yang sesungguhnya. Dan ini ciri sholatnya orang-orang munafikin. Ciri sholatnya orang munafikin. Sengaja-sengaja dia menunda-nunda pelaksanaan sholat. Nanti setelah menjelang terbenamnya matahari, baru dia melakukannya. Kata Rasulullah, qama fanaqaraha. Dia pun berdiri untuk melakukannya dengan begitu cepat. Dia pun melakukannya, dan ini sholatnya orang-orang munafikin. Dia melakukannya dengan riya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka tegak melakukan sholat, mereka melakukannya dengan kondisi malas. Malas. Yura'unan nas itu pun disertai dengan riya. Kalau mereka melakukannya, mereka melakukannya dengan riya. Dan kalau mereka luput daripadanya, mereka tidak terbebani. Tidak ada beban. Beda dengan seorang mukmin ketika dia terlupa dari sholatnya atau tertidur dari sholatnya, bangun dia lakukan astagfirullah. Ada beban. Dia merasa bersalah. Sehingga dia menunaikannya secepat mungkin begitu dia ingat atau dia bangun dari tidurnya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang beriman senantiasa apa? Menggantungkan hatinya di masjid, senantiasa menanti kapan datangnya waktu sholat. Dikit-dikit dia mengatakan, oh, sudah waktu sholat nih belum nih. Barakallahu fikum. Senantiasa ada perhatian dengannya. Subhanallah. Maka Allah SWT terangkan di sini, fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salatnya, melakukannya di awal waktu. Dan seutama-utama salat adalah apa? Taib. Abdullah amal as-salati ala waktiha. Fi awali waktiha, di awal waktunya. Itu yang paling afdal dari salat yang kita lakukan secara berjamaah. Masya Allah. Yang kedua, termasuk di antara makna sahun adalah orang yang mengurang-urangi, barakallahu fikum, kewajiban-kewajiban salatnya, sunnah-sunnah salatnya, dia mengurang-uranginya, lalai dari menunaikannya. Barakallahu fikum, termasuk sahun, lalai. Baik. Sholat dia lakukan asal-asalan, tidak memperhatikan gerakan yang benar, bacaan yang tepat. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara makna sahun adalah hilang kehusyuannya di dalam sholat, lalai dia dalam sholatnya, tidak ingat apa-apa di dalam sholatnya kecuali urusan dunianya. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari kondisi yang seperti ini. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk memaksimalkan sholat kita dengan kehusyuannya. Barakallahu fikum. Karena yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sholat kita adalah sesuai dengan apa? Tingkat kehusyuan kita. Kehadiran hati kita di dalam sholat berapa persen? Karena ada di antara orang-orang yang diterima sholatnya cuma setengahnya saja. Baik, yang diterima. Subhanallah. Ada yang sepertiganya, ada yang seperempatnya, ada yang seperlimanya saja. Baik. Ada yang sepersepuluhnya saja. Karena pikirannya dan hatinya entah kemana-mana. Barakallahu fikum. Maka begitu kita diajak oleh syaitan entah kemana-mana, maka segera kembali ke sholat kita. Barakallahu fikum. Karena syaitan ini senantiasa datang dan mengatakan udkur kada, udkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat itu. Disuruh ingat semuanya di dalam sholatnya. Sampai dia sendiri tidak ingat sudah berapa rakaat yang telah dia lakukan. Inilah orang-orang barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi neraka wail ini bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang barakallahu fikum untuk orang yang tidak melakukan sholat saja, tapi untuk yang melakukan sholat pun ketika terkurangi hak-haknya sholat pada saat kita menunaikannya, maka kita terancam bagian dari ancaman ini. Barakallahu fikum. Failul musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, alladzina an sholatihim sahun. Barakallahu fikum. Mengulur pelaksanaannya dari waktu yang utama, taib, sampai jauh dari awal waktu, kemudian mengurang-urangi kewajiban dan sunnah-sunnahnya, kemudian yang ketiga adalah mengurangi kehusyuannya di dalam sholat. Allahul musta'an. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Baik, yang mereka-mereka ini kalau mereka sholat mereka riya. Barakallahu bikum. Riya. Tidak semua perasaan gembira setelah kita melakukan kebaikan itu adalah riya. Bahkan tidak semua pujian orang terhadap kebaikan yang kita lakukan itu pertanda bahwa kita riya. Bukan. Barakallahu bikum. Baik. Riya adalah keinginan hati memang untuk menampakkan apa? Perbuatan baik. Keinginan hati untuk menampakkan kesolehan kebaikan kita. Itu namanya riya. Adapun kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada niatan-niatan ini, memang murni lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian kita dilihat oleh seseorang dan kita senang dengan ada orang yang melihat kita tanpa kita merubah sholat kita menjadi mungkin lebih bagus, lebih panjang dan seterusnya, enggak. Biasa saja, ada cuma sekedar barakallahu bikum kebaikan apa rasa senang. Subhanallah. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini termasuk riya? Kata Rasulullah SAW, bukan. Dan Allah SWT telah memberikan untuk engkau dua pahala. Pahala sir dan pahala alania. Pahala menyembunyikan kebaikan dan pahala menampakkannya. Karena ada saat-saat orang harus menampakkan. Barakallahu fikum. Karena memang itu adalah perkara yang nampak. Sehingga ketika dia menyembunyikannya, dia akan tertuduh. Barakallahu fikum. Seperti sholat-sholat jamaah. Barakallahu fikum. Harus nampak kelihatan orang. Taib haji, jihad fi sabilillah dan seterusnya. Allahul musta'an. Maka dibarengi barakallahu fikum ada amalan-amalan yang harus kita nampakkan karena memang kita harus menampakkannya, dan ada pula amalan-amalan yang harus kita sembunyikan. Tidak ada orang yang boleh tahu. Barakallahu fikum. Biarlah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebaikan itu. Baik. Dan dengannya pun kita lebih aman dari perkara riya. Baik. Demikian juga ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana seorang ketika dia berusaha untuk berlaku ikhlas dan beramal dengan ikhlas, kemudian dia diketahui oleh seseorang dan orang-orang pun memujinya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuknya. Barakallahu fikum. Kembali kepada perkara hati, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatannya masing-masing, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu fiik. Subhanallah. Perkara niat, perkara yang harus kita jaga terus senantiasa. Terus senantiasa kita menjaganya dan menjaganya. Karena boleh jadi kita terperangkap. Barakallahu fiikum dengan perkara riya di amal soleh ini. Berikutnya, alhamdulillah kita terselamatkan. Boleh jadi berikutnya terperangkap lagi, terjerumus kita dalam perkara riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetap terus harus kita kontrol dan terus tetap ada peperangan dalam diri. Harus ada ma'rakah dalam diri, barakallahu fikum. Karena senantiasa ini syaitan menggoda, merayu. Baik. Maka kita yang harus menyerangnya dan memastikan diri bahwa tetap kita berada di atas keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang mereka ini adalah orang-orang yang berlaku riya di dalam solatnya. Barakallahu fikum. Namanya syirk. Barakallahu fikum. Syirk. Syirkun khafi namanya. Syirik yang tersembunyi. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat ini, mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Mereka tidak beri makan fakir miskin. Dan mereka tidak bagus dalam penunaian sholatnya karena mereka riya. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu adalah perkara-perkara yang biasa mereka-mereka, orang-orang saling meminjam antara satu dengan yang lain. Para ulama kita mencontohkan bahwa perkara-perkara yang seperti ini, yang biasa orang saling meminjam antara satu tetangga di tetangga yang lainnya, adalah kampak, pacul, gergaji, apalagi teobeng, atau yang biasa orang saling meminjam, atau timba. Biasa orang saling meminjam, coba rabu-rabu ngapi pacul, kasih bayi ini got sadiki, barakallahu fikum. Setelah itu tetap dikembalikan paculnya tanpa ada sesuatu yang berubah. Perkara yang remeh seperti ini saja mereka enggan untuk meminjamkannya. Yang seperti ini saja mereka enggan untuk memberikannya, meminjamkannya kepada orang lain. Enggak mau dia. Apalagi perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi. Orang yang seperti ini modalnya jangan pernah nunggu bahwa dia bakal mengeluarkan zakat hartanya. Enggak bakal. Pelitnya luar biasa. Hatta perkara-perkara yang seperti ini tidak mau mereka pinjamkan. Ketika mau dipinjam, tidak, beli sendiri. La haula wala quwata illa billah. Baik. Padahal orang mungkin cuma satu kali, dua kali dia mau pakai. Itu bukan sangat perlu, butuh. Salah-salah kalau mau beli lagi, cuma beli tok terus dikasih tinggal, tak dipakai-pakai. Kan kasihan. Allahul musta'an. Orang yang seperti ini, asa'al mu'amalah, dia berlaku jelek dalam mu'amalahnya kepada sesama. Hatta perkara-perkara yang remeh mereka tidak mau pinjamkan. Mu'amalahnya dengan sesama manusia buruk, dan mu'amalahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala juga sangat buruk. Barakallahu fikum. Mu'amalahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala buruk, dia berlaku riya dalam salatnya. Barakallahu fikum. Tidak memberi makan fakir miskin dan tidak pula mengajak untuk memberi. Bahkan menzalimi anak-anak yatim. Barakallahu fikum. Ini perkara-perkara yang barakallahu fikum, yang semestinya anak yatim di santuni, dikasih sayang. Barakallahu fikum. Mengajak untuk memberi makan fakir miskin, memberi makan dianya juga sendiri. Barakallahu fikum. Menunaikan sholatnya dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-haknya sholat. Barakallahu fikum. Tidak berlaku riya. Baik. Dan senantiasa membantu orang lain. Tali ke apa? Tali, pacul, gergaji, obeng, apa lagi? Banyak perkara-perkara yang orang-orang secara adat kebiasaan ini, perkara tidak perlu orang berlaku bakhil. toh akan kembali barang itu dalam kondisi utuh. Sahid, minjam timba atau gayung, pacul atau bergaji. Sahid, la haula wala quwata illa billah. Perkara remeh begini saja mereka tidak mau berikan, tidak mau pinjamkan, apalagi perkara yang lebih besar. Pertanda memang bahwa orang yang seperti ini, la khaira fihi, nasallallahu salamatu ala afiyah, tidak ada kebaikan padanya. Baik, begitu buruk muamalahnya kepada sesama manusia, demikian pula muamalahnya kepada penciptanya Allah tabaraka wa ta'ala juga begitu buruk. Nasallallahu salamatu ala afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa diberi kesempatan untuk menyantuni anak-anak yatim, diberi kesempatan untuk memberi makan fakir miskin, diberi kesempatan senantiasa untuk melakukan salat dengan khusyuk ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan diberi kesempatan senantiasa untuk berbagi kepada sesama. Kita tutup dengan 45 majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.